الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, menjelaskan kepada kita dari syarat-syarat salat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya, atau kita masih dalam syarat yang ketiga dari syarat sahnya salat, yakni istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kemanapun kalian keluar, maka tatkala kalian mengerjakan salat, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram." Maka dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Naam. Dan ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hukum asal bahwasanya di antara syarat sahnya salat seseorang, yakni salat yang dia kerjakan ialah harus menghadap ke arah kiblat. Ini pada asalnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan tiga keadaan di mana seseorang itu dia diperbolehkan atau tidak mengapa ketika dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, hanya pada tiga perkara ini. Yang pertama ialah idza kana ajizan kamarid wajhuhu ila ghairi qiblah. Naam. Seperti seseorang yang orang yang tidak mampu, orang yang lemah, seperti orang yang sakit. Naam. Yang mana dia tidak mampu untuk berdiri atau menggerakkan badannya menghadap ke arah kiblat. Maka orang yang demikian ini dia sholat sebagaimana keadaannya. Ini dia menghadap ke arah mana, dia sholat menghadap ke arah situ. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian." Yani memang kalau kita benar-benar tidak mampu lagi, maka kita melakukannya sebagaimana keadaan kita. Dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, ya, sekali-kali Allah tidak membebani jiwa ini kecuali dengan illa wus'aha, apa yang dia mampu. Yani kalau memang itu kita tidak mampu mengerjakannya, maka gugur. Ya, kalau kita dalam keadaan demikian saat itu. Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang gugur, ya. Nah, kewajiban menghadap ke arah kiblat bagi orang yang tidak mampu, seperti orang yang sakit ketika dia mengerjakan sholat, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau memang tidak menghadap kiblat, tidak mengapa. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi SAW, apabila aku perintahkan kalian kepada suatu perkara, maka kerjakanlah perkara tersebut, yakni perintahku tadi, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dengan dua ayat tadi dan juga hadis yang terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat ketika mau sholat, seperti orang yang sakit, nah, maka gugur kewajiban menghadap ke arah kiblat bagi dirinya. Nah, tapi kalau ada orang yang mungkin bisa membantu dirinya tanpa menjadikan dia itu merasa berat padanya, maka tidak mengapa. Namun kalau memang tidak ada orang atau dia memang sendirian dan tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat ketika dia mau sholat, maka dia sholat dengan keadaannya. Nah, maka orang yang demikian ini gugur baginya kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika dia mau sholat. Ini keadaan yang pertama. Nah, keadaan pertama bagi seseorang yang gugur baginya sholat menghadap ke arah kiblat, yakni ketika orang tersebut adalah orang yang tidak mampu seperti orang yang sakit. Kemudian keadaan yang kedua, kata beliau, idza kana fi syiddatil khauf. Naam, yakni dalam keadaan takut yang sangat. Taib. Beliau contohkan di sini seperti ka insanin haribin min adu. Seperti seseorang yang dia lari dari musuhnya. Naam. Au haribin min sab, atau lari dari hewan buas. Taib. Maka orang yang demikian pula salatnya sebagaimana keadaannya. Taib. Al-muhim, orang yang dalam keadaan rasa takut yang mencekam, yang sangat, maka gugur darinya kewajiban sholat menghadap ke arah kiblat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Apabila kalian itu takut dalam keadaan kalian mengerjakan sholat, tiba waktu sholat, maka kerjakanlah sholat itu dalam keadaan kalian berjalan atau dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ini bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya. Nah, kemudian dalil yang telah lewat pula dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dua ayat ini pula bisa kita pakai pada keadaan yang kedua ini. Ya, kenapa? Karena keadaannya hampir sama atau sama dengan yang pertama. Ya, ini karena memang dia dalam keadaan takut yang sangat, yang mencekam, sampai dia merasa khawatir pada dirinya. Maka orang yang demikian ini, dia ketika melaksanakan sholat, maka dia menghadapkan wajahnya kemanapun yang wajahnya itu menghadap. Nah, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu kata beliau fi nafilati fi safar, yakni ketika seseorang dia mengerjakan sholat sunnah ketika safar. Nah, baik dia mengerjakan sholat sunnah tersebut di atas pesawat, nah, atau di atas mobil, atau di atas hewan tunggakan, apa tunggangannya, atau mungkin di atas kereta. Ketika dia mengerjakan sholat sunnah nafilah, nah, dalam keadaan dia safar, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti sholat sunnah witir atau sholat duha. Nah, maka tidak mengapa ketika kita di atas kendaraan, di atas mobil, dalam keadaan kita safar, nah, di atas kereta atau di atas pesawat, kita ingin mengerjakan sholat duha, tidak mengapa kita tidak menghadap ke arah kiblat. Kita menghadap di mana wajah kita menghadap padanya. Nah, dan beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau memberikan faedah kepada kita bahwasanya bagi seorang yang musafir, seseorang yang melakukan safar, berkaitan dengan permasalahan sholat sunnah rawatib, maka yang sunnah bagi seseorang yang safar ialah dia tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Adapun sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa, karena ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, nah, dan hadis-hadis yang lainnya. Baik. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah jami'an, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa hadhihi thalathu masail la yajibu fiha istiqbalul qiblah. Tiga permasalahan ini atau tiga keadaan ini, ya, ini tiga keadaan yang tidak mengharuskan atau gugur dari mereka orang-orang yang ingin mengerjakan sholat yang mengalami salah satu dari tiga keadaan ini untuk menghadap ke arah kiblat. Yani tidak wajib bagi mereka menghadap ke arah kiblat. Nah, ya, ini tiga keadaan yang dikecualikan dalam melaksanakan sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ammal jahil fayajibu alaihi an yastaqbil al-qiblah. Adapun orang yang tidak tahu arah kiblat, nah, maka dia tetap wajib ketika mau sholat menghadap ke arah kiblat. Yani tidak gugur darinya kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika mau sholat. Ini orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Lakin akan tetapi, idza zahada wa taharasa ma tabayyana lahu al-khata'u ba'da al-ijtihad fa innahu la i'adata alayhi wa la naqulu innahu yasqutu anhu al-istiqbal bal yajibu alayhi al-istiqbalu wa yataharra biqadri istita'atihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bagi seseorang yang tidak tahu arah kiblat, mungkin ketika kita safar, nah, dan mungkin ini juga kita pernah mengalaminya, kita tidak tahu arah kiblat sebelah mana, atau mungkin kita dalam perjalanan safar ternyata berhenti di daerahnya orang kafir dan semisalnya. Nah, al-muhim kita tidak tahu di mana arah kiblat. Baik. Maka orang yang demikian ini tidak gugur darinya kewajiban sholat menghadap ke arah kiblat. Maka orang yang mengalami demikian keadaannya, dia harus bersungguh-sungguh berusaha terlebih dahulu mencari tahu arah kiblat ini kemana. Nah, ketika dia sudah berusaha dengan semampunya, kemudian dia sholat, ternyata selesai sholat baru dia tahu, atau ada yang ngasih tahu ke dia bahwasanya yang dia sholat tadi itu bukan menghadap ke arah kiblat, arah kiblatnya sebaliknya. Nah, al-muhim, setelah dia berusaha mencari ke arah kiblat, nah, kemudian dia sholat, ternyata ya sholatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Dia baru tahu ketika setelah selesai sholat atau ada yang ngasih tahu ke dia. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innahu la i'adata alaihi. Orang yang demikian ini tidak perlu bagi dia untuk mengulang kembali sholatnya. Ya, ini apa? Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Nah, ya, dia tidak tahu, namun dia berusaha mencari arah kiblat. Ternyata ketika dia sudah berusaha semampunya dia, dia mengerjakan sholat, ternyata salah hadapnya. Dan dia sadar ini setelah dia telah menyelesaikan sholat, maka tidak perlu bagi dia untuk mengulangi sholatnya, yakni sholatnya dianggap sah. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Namun orang yang demikian tidak gugur ya dari kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika sedang sholat. Ini bagi orang yang tidak tahu. Nah, kata beliau, namun dia sebelumnya itu harus berusaha semampu dia mencari mana arah kiblat. Kemudian beliau mengatakan, adapun dalil yang menjelaskan tentang hal ini, dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang tidak tahu arah kiblat, kemudian dia berusaha mencari arah kiblat semampunya dia, kemudian dia sholat, ternyata selesai dia sholat, ya, dia salah menghadap bukan ke arah kiblat, maka tidak perlu bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Dalilnya apa? Dalilnya kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, anna sahabata alladina lam ya'lamu bitahwilil qiblati ilal ka'bah, yakni tatkala terjadi awal ya dipalingkannya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju arah Ka'bah, ya, ketika Nabi SAW beliau sholat, tentunya para sahabat yang lain juga mereka sholat di tempat lain menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika datang ayat yang memerintahkan untuk Nabi SAW beliau sholat memalingkan wajahnya ke arah Mekah, ke arah Ka'bah, tentu hal yang demikian ini tidak semuanya langsung diketahui oleh para sahabat. Ada sebagian sahabat yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, kata beliau, tatkala sebagian para sahabat mereka ini yang tidak mengetahui bahwasanya arah kiblat itu telah dirubah, nah, diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke arah Ka'bah, kata Nabi beliau, kanu yusalluna dhata yaumin salatal fajr fi masjid Quba, di mana para sahabat tersebut mereka melaksanakan salat subuh di Masjid Quba. Naam, faja'ahum rajulun, maka ada seseorang yang datang kepada mereka. Faqala, kemudian orang tersebut dia mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi qur'anun wa umira an yastakbilal ka'bata fastakbiruha fastadaru bada'an kanatil ka'bah wara'ahum ja'aluha amamahum fastadaru wa baqaw fi salatihim wa hadha fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam walam yumkin walam yakun inkarun lahu. Maka tatkala laki-laki tersebut datang, nam, menemui mereka sebagian sahabat yang mereka salat fajar tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW yang diturunkan kepada beliau Al-Quran dan diperintahkan kepada beliau untuk menghadap ke arah Ka'bah, ketika salat fastakbaluha, maka mereka pun salat menghadap Ka'bah. Fastadaru, maka orang-orang yang mereka tadi salat, sebagian sahabat yang mereka salat itu serentak memalingkan badan mereka menghadap ke arah Ka'bah. Bada an kanatil ka'batu wara'ahum ja'aluha amamahum, yang mana tadinya Ka'bah itu di belakang mereka, setelah mereka berputar menjadi Ka'bah itu di hadapan mereka. Fastadaru wa baqau fi salatihim, maka para sahabat tadi nan mereka berputar, yang tadinya membelakangi Ka'bah akhirnya berputar menghadap ke arah Ka'bah dalam keadaan mereka sedang salat, ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak didapati pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat tersebut. Fa yakunu dzalika masru'an. Fa idza akhta'a al-insanu fil qiblah jahilan fa innahu laisa alaihi ada. Maka dari sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengambil istinbat bahwasanya seseorang yang dia tidak tahu arah kiblat, kemudian ketika dia salat, na'am, sedang salat, yang pertama contohnya sedang salat, ada yang ngasih tahu dia dalam keadaan dia sedang salat bahwasanya arah kiblat sebelah kanan, maka dia berputar, na'am, dan dia meneruskan salatnya, dan salatnya dianggap sah sebagaimana kisah para sahabat ini. Dan juga sebaliknya pula, atau faedah yang selanjutnya, ketika dia telah selesai mengerjakan salat tersebut dalam keadaan dia tidak menghadap ke arah Ka'bah, dia tidak tahu dalam keadaan dia sudah berusaha, nah, maka tetap salatnya dianggap sah dan tidak perlu bagi dia untuk mengulangi salatnya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin wa ta'ala beliau mengatakan, walakin idza tabayyana lahu walau fi asna'is salati wajib 'alaihi ay yastaqima ila al-qiblah. Naam. Kata beliau, akan tetapi apabila seseorang itu dalam keadaan dia sedang salat, di tengah-tengah salatnya baru dia tahu atau dikasih tahu tentang arah kiblat, maka dia harus menghadap ke arah kiblat. Berputar. Naam. Falau qurida anna insanan shara'a yusalli ila ghairi al-qiblati yadhunnu annahu al-qiblah faja'ahu insanun wa qala lahu al-qiblatu an yaminik aw yasarik wajaba 'alaihi an yastadira 'ala al-yamin aw 'ala al-yasar duna an yasta'nafa as-salah li'annahu fil awwali kana 'an ijtihadin wa 'an wajhi syar'iyyin fala yubtil. Maka kata Syekh Utsaimin rahimah ta'ala, apabila ada seseorang yang dia sedang sholat, nah, yang sebelumnya itu dia berusaha mencari arah kiblat, kemudian dia sholat, ternyata ada orang lain yang datang melihat dia, kemudian ngasih tahu ke dia bahwasanya fulan, kamu, dalam keadaan dia sedang sholat, mengatakan fulan, arah kiblat itu sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakangmu, maka orang yang sedang sholat ini harus langsung berputar, ya, ke arah kiblat yang ditunjukkan tersebut, dan tidak perlu bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Dia tetap melaksanakan, melanjutkan sholatnya, dan sholatnya dianggap sah. Naam. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, fastiqbalul kiblati syartun min syurutis sholati la tasihu sholatu illa bihi. Maka menghadap ke arah kiblat pada asalnya ini merupakan satu syarat dari syarat-syarat sholatnya seseorang, atau sahnya sholatnya seseorang. Naam. Illa fil mawadi istirahah allati dzakarnaha, kecuali yang dikecualikan ialah pada tiga keadaan yang telah kita sebutkan, ya. Maka apabila salah satu dari ketiganya terjadi pada kita, nam, gugur dari yang namanya kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika sedang salat. Baik. Ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah buat kita ketika kita bertamu, nah, mungkin kita safar atau bertamu. Nah, dalam keadaan kita tidak tahu arah kiblat, maka yang harus kita lakukan ialah kita bertanya kepada sahibul bait, orang yang punya rumah tersebut, tentang di manakah arah kiblat. Nah, kenapa beliau menyebutkan yang demikian ini? Karena ada di sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang tatkala mereka bertamu, mereka itu malu untuk bertanya tentang arah kiblat. Ya, maka kata beliau, malu yang demikian ini, rasa malu dari bertanya tentang mana arah kiblat ketika dia menjadi tamu, ini merupakan rasa malu yang bukan pada tempatnya. Ya, dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya rasa malu yang dimiliki seseorang itu bukan semuanya terpuji. Dalam hadis Nabi mengatakan al-haya'u minal iman atau syu'batu minal iman, yang namanya rasa malu itu sebagian dari keimanan. Perlu kita ketahui, tidak semua rasa malu itu naam dikatakan sebagian dari keimanan. Rasa malu yang dikatakan sebagai sebagian dari keimanan ialah rasa malu dari seseorang dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, atau dia malu dari melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa malu yang terpuji, atau rasa malu yang menjadikan seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpuji. Namun rasa malu yang bukan pada tempatnya, bahkan termasuk rasa malu yang tercela, ialah tatkala seseorang dia malu dari ya perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan pada agamanya. Sudah tua, naam, malu mau belajar ilmu dengan anak-anak di pesantren yang masih kecil-kecil. Nah, ini rasa malu yang tidak terpuji. Kenapa? Karena menghalanginya dari mendapatkan ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh mereka, tidak akan mendapatkan ilmu al-mustahi wal-mustakbir. Ada tipe manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang pemalu. Ya, dia malu mau belajar ilmu agama, apalagi sama anak-anak. Dia pikir mungkin umurnya sudah tua, jadi gak perlu lagi belajar. Ini salah. Nah, yang namanya belajar ilmu agama ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahutaala, minal mahdara ilal maqdara. Yang namanya belajar ilmu agama itu dari masih kita di pangkuan ibu kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila ada seseorang yang dia malu untuk mengerjakan perkara-perkara yang menjadikan kebaikan bagi dirinya, terkhusus dalam perkara agama. Nah, dalam perkara ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa malu tersebut bukanlah rasa malu pada tempatnya, bahkan rasa malu yang tercela. Nah. Adapun rasa malu yang katakan sebagian dari keimanan ialah rasa malu yang menjadikan seseorang itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau takut dari melakukan keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan darinya. Naam. Ini kaidahnya. Ya, jadi tidak semua rasa malu dikatakan sebagian dari keimanan. Dilihat malu dari permasalahan apa dulu. Ya, kalau malu dari perkara yang baik, maka ini rasa malu bukan pada tempatnya. Tapi kalau rasa malu dari perkara-perkara yang kurang baik yang atau bahkan yang diharamkan, ini baru benar. Al-haya'u syu'batun minal iman. Ya, ini rasa malu yang sebagian dari keimanan. Naam. Maka bagi kita tatkala kita bertamu naam di rumah teman kita atau di rumah orang lain, ketika tiba waktu sholat, maka kita bertanya kepada sahibul bait, orang yang punya rumah tersebut, di mana arah kiblat. Naam. Agar kita sholat itu menghadap ke arah kiblat. Naam. Wallahu a'lam bistawab. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, atau beliau menyebutkan kepada kita, seseorang yang dia itu sholat dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat dan dia tidak mau bertanya dalam keadaan ada orang di sekitar situ. 6. Dia menggunakan perasaannya saja, perkiraannya dia saja. Baik. Kemudian dia sholat, ternyata sholatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Maka kata beliau, orang yang demikian ini keadaannya, dia harus mengulangi sholatnya kembali. Kenapa? Karena dia bersandar pada sesuatu yang tidak syar'i, prasangkanya saja, dugaannya saja. Padahal ada orang di situ untuk dia bertanya atau menggunakan yang lainnya berusaha. Namun dia tidak mau mencari tahu, bergampang-gampangan, sehingga dia menganggap ini arah kiblat. Kemudian dia sholat. Maka orang yang demikian, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, ketika dia melaksanakan sholat dan ternyata sholatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat, maka dia mengulangi kembali sholatnya. Tayyib. Ini masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berkaitan dengan syarat yang ketiga dari syarat-syarat sahnya sholat. Dan masih ada lagi 6 syarat-syarat yang lainnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali, yakni syarat yang keempat berkaitan dengan niat. 6. Dan ini pula termasuk perkara yang paling penting untuk kita ketahui dan pelajari, dikarenakan yang namanya niat ini dia masuk pada semua ibadah yang kita kerjakan, bahkan termasuk dari syarat diterimanya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.